Wamaladhi yuqalibuhu dan yuqabiluhu dan hadis yang lawannya, yang lawan dari syadz, yaitu hadis yang mahfuz, lawannya syadz. Wahunaka mukhalifatun ukhra lam yadhkurha al-muallifu. Namun di sana ada kategori seorang rawi yang menyelisihi rawi yang lainnya, namun pada jenis yang belum disebutkan oleh muallif al-imamul Baiquni rahimahullah, yaitu yang diistilahkan dengan hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar. Jadi ada hadis yang syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang thiqah menyelisihi riwayat yang lebih kuat dibandingkan riwayatnya, dan di sana ada hadis yang mungkar. Definisi hadis yang mungkar adalah idza kana al-mukhalifu ghaira thiqatin. Apabila rawi yang menyelisihinya tersebut bukan rawi yang thiqah. Apabila rawi yang menyelisihinya tersebut bukan rawi yang thiqah. Fa inna hadisahu yusamma munkaran, maka periwayatan hadisnya dinyatakan sebagai riwayat yang mungkar. Artinya keterbalikan dari syadz, yaitu seorang rawi yang dhaif menyelisihi seorang rawi yang thiqah. Apabila terdapat seorang rawi yang didhaifkan hadisnya, kemudian menyelisihi riwayat dari seorang rawi yang thiqah, maka periwayatan seorang rawi yang dhaif tersebut adalah riwayat yang mungkar. Yang mungkar, tidak benar. Dan keadaan yang kedua ini, yaitu riwayat yang mungkar, tentu kedudukannya lebih jelek dibandingkan riwayat yang syadz. Karena riwayat yang syadz berasal dari riwayat seorang rawi yang thiqah. Kalau mungkar berasal dari riwayat yang dhaif menyelisihi riwayat yang thiqah. Sehingga definisi hadis yang mungkar kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ma khalafa fihi dhaif ats-tsiqah, yaitu riwayat yang padanya ada seorang rawi yang dhaif menyelisihi riwayat seorang rawi yang thiqah, sehingga riwayatnya dinyatakan sebagai riwayat yang mungkar. Sehingga apabila kita mendengarkan adanya seorang imam yang menghukumi suatu riwayat dengan riwayat yang mungkar, hadhihi riwayatun mungkarah, atau hadzal haditsu mungkar, berarti maknanya riwayat itu berasal dari seorang rawi yang dhaif yang dilemahkan hadisnya dan menyelisihi periwayatan seorang rawi yang thiqah, sehingga termasuk dari kategori hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tentulah di dalam hal ini seorang muslim yang dijadikan sebagai standarisasi penyandaran pembenaran tentang satu pengkhabaran dari Rasul alaihi salatu wassalam adalah hadis yang berasal dari seorang rawi yang thiqah, berasal dari seorang rawi yang terpercaya, tidak kemudian mengambil hadis itu dari seorang rawi yang dhaif. Fa syadz al-mukhalifatu fihi ma'a thiqah. Adapun definisi hadis yang syadz yang di atasnya, wa huwa asfa'u min asyadz. Hadis yang mungkar ini lebih jelek dibandingkan hadis yang syadz, karena berasal dari seorang rawi yang thiqah. Namun pada sebagian keadaan di dalam menyikapi hadis yang syadz, sebagian di antara mereka para ulama berselisih antara menghukumi periwayatan dari seorang yang thiqah tersebut, sehingga sebagiannya ada yang mendhaifkan menganggapnya sebagai riwayat yang syadz, dan ada pula yang mensiqahkannya karena berasal dari seorang rawi yang thiqah yang terpercaya karena tidak mungkin dusta. Seperti contoh riwayat yang menjelaskan tentang sifat tasyahud Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam salah satu riwayat, seorang rawi yang bernama seingat saya Zaidah ibn Qudamah, itu meriwayatkan dengan lafaz bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam apabila bertasyahud menunjukkan telunjuknya sambil menggerakkannya, ya kan, yuharrikuha, beliau menggerakkannya. Dalam keadaan riwayat-riwayat yang berasal dari para perawi-perawi yang lebih fiqah dibandingkan dirinya menyebutkan hanya sekedar mengisyaratkan dengan telunjuknya tanpa menggerak-gerakannya. Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menghukumi bahwasanya riwayat yang menggeraskan tentang tahrikul asabi, menggerakkan jari telunjuk tatkala tasyahud, adalah riwayat yang sahih. Karena apa namanya, berasal dari seorang rawi yang fiqah. Yang fiqah. Dan dinamai periwayatan yang seperti ini dengan penamaan riwayat tambahan dari seorang rawi yang fiqah. Ziyadatu fiqah. Itu riwayat adalah berisikan tambahan faedah dari seorang rawi yang fiqah yang terpercaya. Namun pendapat yang rajih di dalam menghukumi hadis ini wallahu a'lamu bishawab adalah kebanyakan mereka para ulama menghukumi hadis ini sebagai hadis yang syadz. Bahkan sebagian mereka menyebutkan kalau misal di dalam hadis yang menjelaskan tentang menggerakkan jari telunjuk tatkala tasyahud bukan dikatakan sebagai hadis yang syadz, maka tidak ada hadis syadz. Maka tidak ada lagi yang namanya hadis yang syadz. Karena semuanya berasal dari seorang rawi yang thiqah, yang terpercaya. Kalau semisal dalam bab ini dinyatakan sebagai hadis yang sahih, karena kata mereka dinyatakan sebagai tambahan faedah dari seorang rawi yang thiqah, maka memberikan konsekuensi membatalkan pengistilahan penamaan hadis yang syadz. Namun riwayat hadis yang mungkar lebih jelek dibandingkan hadis yang syadz. Riwayat hadis yang mungkar lebih jelek dibandingkan hadis yang syadz. Dalam artian hadis yang mungkar sudah pasti dhaif. Hadis yang mungkar itu sudah pasti dhaif. Itu mungkar. Sehingga istilah-istilah penamaan mereka para ulama di dalam menghukumi satu hadis itu ternyata bertingkat-tingkat. Dhaif, ini yang lemah, terkadang bisa naik menjadi dhaif, akan tetapi riwayatnya bisa naik menjadi riwayat yang hasan li ghairihi, apakah sahih li ghairihi. Di atasnya dhaif tadi kita sebutkan adalah riwayat yang syadz, riwayat yang syadz. Di atasnya lagi adalah riwayat yang mungkar, riwayat yang mungkar berasal dari seorang rawi yang dhaif, yang lemah, dan menyelisihi seorang rawi yang thiqah. Sehingga batal sebagian persepsi apa namanya, sebagian pihak yang menyebutkan bahwasanya yang namanya hadis itu tetap hadis katanya. Yang penting kan hadis. Tidak melihat apakah itu siqah, tidak melihat apakah itu hadis yang sahih ataukah hadis yang dhaif. Yang kita dengarkan itu kan hadis katanya. Maka diterima secara mutlak. Ini juga anggapan yang batil. Dan walhamdulillah dengan jerih payah mereka para ulama al-muhaddisin di dalam menelisikan satu hadis dengan memeriksa masing-masing perawinya sampai ke sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka terpelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kita ini. Terpilah, terbedakan antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang dhaifnya. Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala sempat ditanya oleh salah seorang yang hidup pada zamannya yang mengeluhkan tentang banyaknya orang-orang yang berani mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman sebagian salafun saleh ada yang diistilahkan dengan istilah wadda'. Mereka dikumpulkan dengan penamaan wadda'in. Artinya adalah orang-orang yang memalsukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka tujuannya bertujuan untuk kemudian menyebarkan akidah-akidah yang menyimpang di tengah-tengah umat Islam. Karena mereka adalah berasal dari seorang yang zindiq, seorang yang kafir. Pura-pura masuk ke dalam Islam, ketika masuk ke dalam Islam tujuannya tiada lain dan tiada bukan untuk kemudian menyebarkan kesesatan dan penyimpangan di dalam al-Islam. Dan itu tidak sedikit orang-orang yang seperti ini. Dan pada zaman kekhilafahan kaum muslimin, orang-orang yang seperti ini dihukumi dengan hukuman salib, ya, dibunuh. Pada zaman mereka para al-umara, tatkala mereka menjumpai orang-orang seperti ini, mereka pun langsung mengeksekusinya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga sebagian menyebutkan wa kana yuslabu ala zandaqatihi. Tatkala menyebutkan biografi seorang rawi yang menjelaskan tentang apa namanya perbuatan-perbuatannya, ada yang menyebutkan bahwasanya rawi ini atau seorang ini dahulu disalib disebabkan karena kezindikannya. Wal'iyazubillah. Ada pula di antara mereka yang mengajak memasukkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menebarkan kesesatan dan penyimpangan untuk melegalkan madhadnya, seperti halnya kelompok Syiah Ar-Rafidhah yang berani berdusta atas nama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menjadikan kedustaan itu sebagai ibadah. Berdusta untuk membela manhajnya, akidahnya, kata mereka termasuk dari ibadah yang mereka istilahkan dengan istilah taqiyah. Ya kan, taqiyah. Ini kelompok Syiah Rafidhah. Nah, pada zaman Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, sebagian di antara mereka mengeluhkan tentang banyaknya hadis-hadis yang lemah, yang palsu, yang dusta. Maka Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala menyatakan kepada dirinya, ta'ishu biha jahadizatun minal ulama. Yang akan menghadapi hadis-hadis tersebut adalah mereka para al-ulama al-muhadithun, yang mengubankan rambut kepalanya dengan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para ahli hadis. Sehingga dengan sebab mereka itulah akhirnya terpisahkan hadis yang lemah dengan hadis yang sahih. Bahkan pada zaman kita saat ini demikian mudah seseorang melihat kitab-kitab yang sudah dibeda-bedakan antara yang sahih dengan yang dhaifnya oleh mereka para ulama. Termasuk yang memiliki andil yang besar di dalam bab ini adalah di antaranya Syekh Al-Muhaddits Muhammad Ibn Nasir Al-Albani rahimahullahu taala. Muhammad Asyruddin Al-Albani rahimahullahu taala banyak mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Bahkan kitab-kitab sunan itu dipilah antara yang sahihnya dengan yang dhaifnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kitab Sunan Ibnu Majah dipisah sahih Ibnu Majah dan dhaif Ibnu Majah. Al-Hakim juga demikian. An-Nasa'i itu ada dipisahkan antara yang dhaifnya dengan yang sahihnya. Sehingga seorang yang berkeinginan untuk kemudian mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buka karya mereka para ulama. Sehingga diambil yang sahihnya dan ditinggalkan yang dhaifnya. Kemudian Kemudian di sini ada empat istilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama adalah al-mahful, keterbalikan dari hadis yang syadz. Ya kan? Kalau syadz itu yang menyelisihi riwayat seorang rawi yang menyelisihi riwayat dari seorang rawi yang menyelisihi riwayat yang thiqah, itu syadz. Kalau riwayat yang diselisihi oleh seorang rawi yang thiqah namun riwayat ini lebih kuat, dinyatakan sebagai riwayat atau hadis yang mahfuz. Itu dua istilah. Dan al-munkar, keterbalikan dari yang mungkar adalah al-ma'ruf, hadis yang ma'ruf. Kalau hadis yang mungkar tadi kita sebutkan adalah hadis yang berasal dari seorang rawi yang dhaif menyelisihi periwayatan seorang rawi yang thiqah. Maka riwayat dari seorang yang dhaif ini karena menyelisihi seorang rawi yang thiqah dinyatakan sebagai riwayat yang mungkar. Adapun riwayat yang berasal dari seorang rawi yang thiqah tadi yang diselisihi oleh seorang rawi yang dhaif diistilahkan sebagai riwayat atau hadis yang ma'ruf. Ini ma'ruf, keterbalikan dari mungkar. Asyadu, kata beliau di sini, ma rawahu thiqatun mukhalifan liman huwa arjah minhu. Riwayat yang berasal dari seorang rawi yang thiqah namun menyelisihi riwayat yang lebih rajih dibandingkannya. Bisa rajihnya dari sisi secara apa namanya derajat kuatnya hafalan demikian pula kesikohannya, atau bisa dilihat dari sisi adat bilangannya. Satu orang rawi menyelisihi riwayat dari tiga orang rawi, empat orang rawi, maka riwayat yang berasal dari seorang rawi tersebut sebagai riwayat yang syadz, bila mana menyelisihi riwayat-riwayat dari beberapa orang thiqah tersebut. Wal munkaru ma rawahu dhaifu mukhalifan li thiqah. Adapun riwayat atau hadis yang mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dhaif menyelisihi seorang rawi yang thiqah. Ini mungkar. Wal mahfuz, adapun hadis yang mahfuz artinya adalah ma rawahul arjahu mukhalifan li thiqatin dunahum. Yaitu riwayat yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang lebih rajih yang menyelisihi riwayat yang kesiqohannya di bawahnya. Ini keterbalikan dari syadz. Keterbalikan dari syadz. Wa huwa muqabilun li syadz, dan hadis yang mahfuz ini adalah keterbalikan dari hadis yang syadz. Wal ma'rufu, adapun hadis yang ma'ruf adalah ma rawahu thiqatu mukhalifan li dhaif. Riwayat yang thiqah, riwayat yang berasal dari seorang rawi yang thiqah menyelisihi periwayatan yang berasal dari seorang rawi yang dhaif, yang lemah. Sehingga riwayatannya dinyatakan sebagai hadis yang ma'ruf. Sehingga ini beberapa istilah definisi yang disebutkan di dalam manzumah, demikian pula tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun syair yang setelahnya, kata Imam Al-Baqi'i rahimahullah, wal maqlubu qismani tala. Adapun hadis yang maqlub itu terbagi menjadi dua. Kemudian disebutkan tala. Yani disebutkan penyebutannya pada syair yang setelahnya. Pada manzumah ini Al-Imam Al-Baqi'i rahimahullahu taala mengenalkan kepada kita tentang riwayat yang maqlub. Kalau maqlub itu sendiri secara bahasa artinya adalah riwayat yang terbalik. Riwayat yang terbalik itu maqlub. Seharusnya dari Muhammad dulu kemudian Zaid, namun ternyata diriwayatkan dari Zaid baru Muhammad. Berarti ini maqlub. Seharusnya hadis ini kalimatnya letaknya di depan, akan tetapi ternyata di belakang. Berarti maqlub, itu terbalik posisinya. Ini riwayat yang maqlub. Dengan ini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, apabila mereka para ulama bisa mengetahui bahwasanya satu riwayat ini sebagai riwayat yang maksud, menunjukkan bahwasanya mereka para ulama al-muhaddisin benar-benar memahami riwayat yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Secara keseluruhan mereka faham, sehingga tatkala ada seorang yang bertanya riwayat yang seperti ini, langsung mereka dengan mudah menghukumi ini riwayat yang maklub, yang betul seperti ini dan seperti ini. Ini menunjukkan tentang dobetnya, kuatnya hafalannya mereka para ulama al-muhaddisin. Sama halnya seperti di madrasah ini, ya kan? Ada yang namanya Zaid. Itu Zaid kelas berapa itu, ha? Kelas 4. Nah, Zaid itu kelas 4. Ari mengatakan Zaid itu kelas 3. Nah, ini maklub kebalik itu. Tatkala menyebutkan apa namanya? Jumlah murid kelas 3 ada Zaid-nya. Giliran menyebutkan jumlah murid kelas 4, ternyata yang kelas 4 ada yang dimasukkan di kelas 3. Berarti orang yang mendengarkan itu kebalik itu. Zaid itu aturan kelas 3. Yang tadi kamu sebutkan di kelas 3 itu seharusnya kelas 4. Ini seorang bisa mengetahui penyebutan keterbalikan tersebut karena dia faham, dia mengenal, dia tahu persis tentang jumlah berapanya dan siapa saja yang belajar. Demikian pula mereka para ulama ahli hadis, tatkala datang kepada mereka atau mereka mendengarkan atau mereka membaca satu riwayat, maka mereka dengan fahamnya mereka dan mengertinya mereka tentang riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka langsung bisa menghukumi ini riwayat yang makhluk, yang betul seperti ini dan seperti ini. Sehingga sebagian di antara mereka para salafun salih, ada yang menyebutkan bahwasanya tatkala seseorang benar-benar mendalami ilmu hadis sehingga mereka faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pertama sampai akhirnya, dan mereka benar-benar mumarasah, faham dan mengerti riwayat-riwayat sanad persanadnya dan keadaan para perawi-perawinya. Terkadang karena dalamnya keilmuan mereka tersebut, tatkala mereka mendengarkan atau membaca atau tersampaikan kepada mereka satu riwayat dengan pemikirannya, mereka langsung bisa merasakan ini riwayat yang dhaif, tidak mungkin berasal dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga sebagian menyebutkan mempelajari ilmu hadis tatkala seorang merasakan hasilnya itu adalah ilham. Itu adalah ilham sehingga dia bisa membedakan langsung mana yang sahih dengan mana yang dhaifnya. Sebagian ulama mengibaratkan seperti sairofi. Sairofi itu artinya adalah tukang uang. Orang yang sering sekali menghitung uang. Dari uang segepok 10 juta di tangan, dengan jarinya dia bisa menghitung, ya kan? Bahkan akan bisa terbedakan dari rasanya kertasnya di kulit tangannya, ini bisa langsung terbedakan. Tatkala menghitung, ini dicabut, ini palsu. Ini dicabut, ini palsu. Dari sentuhan dengan tangannya. Seorang bisa demikian karena dia faham betul, ya kan? Faham betul tentang uang tersebut dan biasa menyentuhnya. Demikian pula mereka para ulama ahli hadis. Dan dengan ini kita mengetahui keutamaan mereka para ulama al-muhaddisun. Mereka adalah orang yang paling mengerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau semisal kita pelajari sanad persanad di dalam riwayat satu hadis, satu riwayat dinyatakan sebagai riwayat yang thiqah adalah dipersyaratkan masing-masing rawinya tersebut adalah rawi yang thiqah, yang adil, yang terpercaya, yang bobot, yang kuat hafalannya. Ini menunjukkan bahwasanya satu hadis dinyatakan sebagai hadis yang sahih berasal dari para perawi-perawi yang benar-benar terpercaya dan benar-benar faham hadis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita menjumpai nama-nama mereka itu seperti Al-Jibal, seperti gunung dari sisi keutamaannya, kemuliaannya dan zuhudnya serta amalan ibadahnya. Kalau semisal antum ingin mempelajari seperti apa kisah mereka para ulama, baca kitab-kitab yang dikarya secara khusus oleh mereka para ulama seputar sejarah perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menjumpai sekian banyak faedah terkhusus terkait akhlak, terkhusus terkait amalan ibadah dan kezuhudan mereka dan bagaimana wara'nya mereka, takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah taala. Ini baca sejarah para salafuna salih. Yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, siratul salafi jundun min junudillah. Kamu membaca sejarah para salafuna salih, maka di dalam membaca sejarah para salafuna salih tersebut, padanya terdapat tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seakan-akan kita ini sedang dididik, dilatih. Dididik, dilatih terkait akhlak. Kita membaca akhlaknya mereka, para perawi tersebut. Karena tadi kita sebutkan, syarat di antara seorang rawi dinyatakan sebagai rawi yang thiqah adalah dia seorang rawi yang adil. Yang betul-betul adil. Artinya perbuatannya tersebut senantiasa kebanyakannya mencocoki kebenaran. Jarang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik akhlaknya. Ini mereka para ulama al-muhaddisun. Kata Nabi alaihi salatu wasalam di dalam salah satu hadisnya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Sesungguhnya yang membawa ilmu-ilmu ini dari setiap generasi ke generasi yang berikutnya adalah orang-orang yang adil, yang terpercaya. Itu mereka para ulama. Jangankan kita, seorang yang mungkin bisa dinyatakan sebagai baru mau belajar tentang apa itu ilmu dan hadis, seorang yang sekali al-imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala saja, yang mereka para ulama yang hidup pada zamannya, mereka pada suatu ketika berkumpul untuk kemudian mendiskusikan secara khusus tentang kemuliaan Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Mereka jumpai dalam perkara jihad-jihadnya. Ternyata beliau adalah seorang yang terdepan. Dan dijadikan dan layak untuk dijadikan sebagai contoh. Dari sisi keberaniannya di dalam menghadapi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepintarannya memainkan pedang. Ini Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Dari sisi khasyahnya juga demikian. Dari sisi kedermawanannya juga demikian. Salatnya juga demikian. Puasanya juga demikian. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk kemudian menyebutkan tidak ada di sana satu sifat dari sifat-sifat kebaikan, melainkan Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala adalah seorang yang memiliki andil yang besar di dalam mengerjakannya. Sampai mereka menyimpulkan tidak ada di sana satu amalan kebajikan pun yang diamalkan oleh Al-Imam Ibn Mubarak, melainkan beliau telah menjalankannya kecuali satu amalan saja, yaitu as-suhbah. Amalan seseorang bisa bersahabat, bertemu dan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak dimiliki oleh Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau saja tatkala ada seorang memujinya, beliau tidak menyukainya. Dan bahkan mencela seorang yang memuji. Beliau mengatakan, la tu'ridanna bizikrina ma'zikrihim. Ya, laisa sahihu idzal masya kal muq'adi. Jangan kamu samakan penyebutan kita ini seperti halnya penyebutan mereka, para ulama yang hidup pada zaman sebelum Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Karena tidaklah sama seorang yang sahih, yang sehat, tatkala berjalan dengan seorang yang sudah tua. Kalau seorang yang sehat berjalan tanpa perlu bantuan, ya kan? Dia berjalan bisa dengan cepat, bisa dengan tangkas, dan bisa dia menempuh jarak yang demikian lama, yang jauh. Adapun seorang yang muqa'ad, seorang yang sudah lemah, mungkin karena penyakitnya atau mungkin biasanya karena ketuaannya, jalan sedikit saja sudah lemah. Apalagi dia jalan sambil membungkuk. Apalagi dia jalan dibantu dengan tongkat. Ini tatkala berjalan sudah pasti akan tertinggal jauh dengan seorang yang sehat tersebut. Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala menggambarkan beliaunya adalah seorang yang muqa'ad, yang lemah tadi. Adapun seorang yang sahih, yang sehat, itulah mereka para al-ulama. Ini jam berapa sekarang ini? Nah, ini di sana itu jam 1 lewat 5 menit itu. Hah? 19.20. Nah. Di antara yang diajarkan oleh mereka para ulama, dan ini termasuk dari akhlak mereka para ulama salafun salih, adalah la yuhibbu dhuhur, tidak mencintai yang namanya popularitas. Mereka adalah orang-orang yang giat untuk menyembunyikan amalannya, tidak mudah pamer atau tidak mau untuk kemudian memamerkan apa namanya amalannya. Bahkan sebagian salaf seperti halnya Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau pada malam harinya mengisi waktunya dengan qiyamul lail sampai akhirnya menangis terseduh-seduh tatkala membaca dan meresapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di pagi harinya beliau berdandan, beliau berdandan bersoleh sehingga seorang tidak melihat bekas dari tanda khusyuknya Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, artinya menyembunyikan amalannya. Tidak kemudian tatkala berada di depan orang dia menampakkan kekhusyukannya, kemudian akhirnya tatkala membaca ayat Al-Quran dengan keras dia mengeraskan tangisannya, sehingga orang-orang akhirnya akan menilainya itu seorang yang khusyuk. Apalagi dibuat-buat nangisnya tersebut. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bahkan seharusnya seorang itu takut, ya kan? Kalau semisal menyadari dirinya tatkala dalam keadaan bersendirian tidak ada rasa-rasa seperti itu, ini takut. Jangan sampai khusyuk yang muncul itu adalah karena sifat kemunafikannya. Kenapa dia tatkala berada di samping temannya bisa khusyuk, namun tatkala sendirian membaca Al-Quran sekian jam tidak muncul rasa tersebut? Nah, ini tanda tanya besar. Jangan sampai nantinya itu adalah berasal dari syaitan yang nantinya menjadikan dirimu tersebut memiliki khusyuk nifaq sehingga memunculkan rasa riya, rasa as-sum'ah, sehingga dengannya akhirnya membatalkan amalanmu. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya yang ma'ruf menyebutkan tentang keutamaan seorang yang khusyuk akan tetapi menyembunyikan kekhusyukannya. Termasuk dari mereka orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumil qiyamah. Di antaranya adalah rajulan wa rajulun zakarallaha khalian fafadat 'aina. Seseorang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dia bersendirian. Tatkala dia bersendirian tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang melihatnya. Namun ternyata dia bisa melinangkan air matanya. Bukan tatkala dia dilihat oleh orang. Bukan tatkala suaranya didengarkan oleh orang banyak. Akhirnya dia bisa berlinang. Tidak. Tapi seorang yang dalam keadaan bersendirian dia bisa menangiskan air matanya. Bahkan Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah suatu ketika berkendaraan dengan salah seorang temannya. Temannya waktu itu sedang memikirkan dengan sebab apa yang menyebabkan Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala menjadi sosok yang terkenal dan banyak keutamaannya, banyak ilmunya. Sedang mikir, ini sebab apa ini? Dilihat Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala biasa saja. Dan subhanallah, ketika mereka melewati satu tempat yang gelap, sehingga temannya ini tidak bisa melihat Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, kemudian ketika tempat yang gelap tersebut sudah dilewati oleh mereka berdua, temannya ini melihat ke arah Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Dilihatnya jenggotnya tersebut itu sudah basah. Jenggotnya itu sudah basah. Berarti tatkala melewati tempat yang gelap tersebut, teringat tentang akhiratnya dan menyebabkan terhinang air mata beliau rahimahullah ta'ala. Demikian pula seperti kisahnya Mansur ibn Abu Ya'mar. Naam, Mansur ibn Mu'tamir Al-Kufi. diriwayatkan beliau adalah seorang yang senantiasa menghidupkan salat malamnya. Beliau biasa melakukan salat malam tersebut di halaman rumahnya. Di halaman rumahnya, lama berdiri membaca Al-Qur'an, tidak ada yang melihatnya. Nah, diriwayatkan bahwasanya Mansur ini memiliki seorang tetangga yang muslim juga dan memiliki seorang anak perempuan yang biasa terkadang malam harinya melihat ke arahnya Mansur rahimahullah ta'ala. Maka tatkala Mansur ibn al-Mu'tamir ini meninggal dunia, wafat, sang anak ini dengan kepolosannya dan keluguannya mengatakan kepada bapaknya, "Ya abati, wahai ayahku, mal ustuwanatu allati kanat fi daril Mansur, madza fa'alat?" Tiang kecil yang biasa saya lihat itu berada di halamannya rumahnya Mansur ibn al-Mu'tamir, kok sekarang tidak ada saya lihat? Ya, kemana sekarang, katanya dengan keluguannya. Maka sang anak mengatakan, "Ya binti, itu yang kamu lihat adalah Mansur ibn al-Mu'tamir. Kamu lihat sedang menjalankan qiyamul lail dan sekarang beliaunya sudah meninggal dunia." Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Ini sebagai nasihat. Naam, untuk kita semua untuk kemudian bisa berakhlak dengan akhlaknya mereka para ulama salafuna salih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.